Geografi. Ison wati riko sing nemu senang sing kati was ku tulang kutunya tapi sunya ke riko piakat miso. Terima kasih.